Sayang dengarkan aku ingin bicara tentang sesuatu yang sedang kau rasa. Cemburumu padaku yang berlebihan. Ku tahu karena kau takut kehilangan. Wajar bila ku bertanya kali ini, dimana kasihmu yang selalu kau beri. Seolah kini kau tak lagi peduli, membuat aku tiada berarti. Maafkan bila kini ku harus membuatmu menangis. Salahku yang terlalu egois, tak pernah ku mengerti kamu. Andai saja kau tahu.